pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita sore edisi hari ini Minggu 24 Desember 2017 dibacakan Ardiansyah. Istri pertama Setia Novanto sudah 3 kali datangi KPK. 2 tersangka kasus penipuan biro umrah 8 miliar rupiah tertangkap. Presiden Palestina tegaskan tolak Amerika Serikat dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawet, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, istri pertama mantan Ketua DPR Setia Novanto, Luciana Lili Herlianti, ternyata sudah 3 kali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha. Priharsa mengatakan Luciana pertama kali datang pada 13 November 2017 dan kedatangan kedua pada 23 November 2017. Terakhir, Luciana kembali menyambangi KPK pada Kamis 21 November. Luciana datang hendak menemui penyidik KPK dan disarankan menulis surat ke bagian persuratan dengan tujuan penyidik KPK. Hingga kini KPK belum mengetahui tujuan Luciana untuk bertemu penyidik. Saat mendatangi KPK Kamis lalu, Luciana membawa map. Dari pernikahannya dengan Novanto, Luciana dikaruniai 2 orang anak yakni Dwina dan Reza Herwindo. Novanto kemudian menikah lagi dengan Deisti Artrianti Tagor dan dikaruniai 2 orang anak yakni Giovanno Farel dan Gabriel Putranto. Sudarlun, aparat kepolisian menangkap 2 tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro jasa umrah dan travel Hanin Tour yang menjadi buron selama 4 bulan terakhir. Para calon jemaah umrah dijanjikan untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, namun hingga saat ini mereka tidak satupun yang diberangkatkan. Bahkan pihak manajemen Biro Umrah dan Travel Hanin Tour tidak memberikan kejelasan. Kasat Reskrim Polresta Surakarta Kompol Agus Puryadi mengatakan 2 buronan tersebut tertangkap di sekitar kantor pusat Hanin Tour di Jalan Tegar Bariman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Saat ini kedua tersangka berinisial FR 45 tahun, Direktur, dan AV 50 tahun, Jabatan Bendahara, ditahan di Mapolresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sudarlun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengeluhkan dana yang diterima dari APBN 2018 mengalami penurunan dibandingkan 2017 ini. Kepala Pusat dan Informasi Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan dana APBN yang diterima BNPB tahun ini sebesar Rp1,2 triliun untuk gaji pegawai dan kegiatan penanggulangan bencana tahun 2018. Namun jumlah itu berkurang dibandingkan tahun 2017. Menurut Sutopo, dalam menangani bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, BNPB juga mendapatkan dana cadangan yang berada di Kementerian Keuangan sebesar Rp4 triliun dibantu dari APBD. Sutopo mengatakan kebutuhan ideal BNPB untuk menangani bencana dengan cepat yaitu Rp15 triliun. Tetapi hal ini tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Sudarlun, Gunung Agung yang kembali meletus kemarin siang dipastikan tidak mengganggu penerbangan baik menuju atau keluar Bali. Sekalipun semburan asap diketahui mencapai 2.500 meter dari puncak kawah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Menhub juga memastikan operasional Bandara Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Internasional Lombok berjalan normal. Sebelumnya dari keterangan tim pantauan angkutan udara Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, kondisi penerbangan di sekitar Bali tidak terganggu. Posko Angkutan Udara Natal dan Tahun Baru Kementerian Perhubungan menyatakan belum menerima laporan adanya gangguan penerbangan akibat asap Gunung Agung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Satuan Reserse Narkoba Polresta Besmedan menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi dan 2 kg sabu-sabu di dua lokasi terpisah. Kapolresta Besmedan Kombes Polisi Dadang Hartanto didampingi Kasat Narkoba Polresta Besmedan AKBP Rafael mengatakan, ketiga tersangka yang diamankan yakni SR alias S 32 tahun warga Jalan Patimura Medan dan HM 34 tahun warga Jalan Kejaksaan Medan. Kedua tersangka dibekuk beberapa waktu lalu di Jalan Kejaksaan Medan, berikut barang bukti 1.000 butir pil ekstasi dan 148,8 gram sabu. Berdasarkan keterangan SR dan HM, kemudian polisi melakukan pengembangan dan meringkus tersangka RH 24 tahun di kediamannya di Jalan Sekata, Kecamatan Medan Barat. Dari tangan pemuda tersebut, polisi menyita bungkusan plastik berisikan 2 kg sabu-sabu. Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Dadang Hartanto mengatakan di samping pengamanan perayaan Natal, kepolisian tetap meningkatkan pengawasan dan pengamanan semua lini termasuk peredaran narkoba yang selalu memanfaatkan kelengahan kepolisian. Sudarlun Presiden Palestina Mahmud Abbas berharap kepada negara-negara Eropa untuk dapat lebih berperan dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris kemarin, Abbas mengatakan tidak akan lagi menerima rencana yang diajukan Amerika Serikat terkait perdamaian Timur Tengah. Penolakan Palestina itu tidak lepas dari langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel awal Desember lalu. Abbas mengatakan di hadapan Macron bahwa Amerika Serikat tak lagi bisa menjadi penengah yang jujur dalam proses perdamaian. Abbas menambahkan Palestina mengecam pernyataan Amerika Serikat yang mengancam memotong bantuan keuangan bagi negara-negara yang memilih untuk mendukung resolusi PBB. Sudarlun, tahun ini sekitar 941 ribu bayi lahir di Jepang. Angka itu merupakan jumlah kelahiran terendah sejak survei dimulai pada tahun 1899. Dilansir dari The Japan Times, jumlah kelahiran bayi tahun ini lebih rendah 36 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, tahun ini menjadi tahun kedua secara berturut-turut bagi tingkat kelahiran di bawah 1 juta di Jepang. Sebelumnya, angka kelahiran di negeri matahari terbit sampai mencapai level tertinggi pada tahun 1949 sebanyak 2,7 juta. Tren penurunan populasi terus berlanjut, diperkirakan angka kematian pada 2017 mencapai 1,34 juta atau lebih banyak 36 ribu dibandingkan tahun 2016. Angka tersebut merupakan tertinggi di era pasca perang. Jumlah pernikahan di Jepang menurun 14 ribu dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 607 ribu. Data dari Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang melaporkan rata-rata satu bayi lahir setiap 34 detik, sementara satu orang meninggal setiap 23 detik, dan pasangan menikah setiap 52 detik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 24 Desember 2017. Berita pagi, berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.